Sini, Pak. Jangan tegang, Pak. Kenapa kakak? Kenapa seperti betapa sayangku kepada dirimu. Rumah terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih. Deg-degan enggak? Grogi enggak? Enggak. Enggak. Makasih ya. Oke. Okay.